Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan mudahnya pada malam hari ini kita bisa hadir di majlis di Masjid Al-Firdaus ini. Semoga kehadiran kita di majlis-majlis ilmu digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bahagian daripada amalan-amalan soleh yang akan berguna untuk kita di masa hidup kita maupun setelah wafatnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini pembahasan hadis yang ke-34 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Di mana hadis yang ke-34 ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Bila dia tidak mampu, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tadi dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Dan apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia ingkari kemungkaran tadi dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan ini adalah selemah-lemah keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang membicarakan tentang salah satu prinsip di dalam agama Islam yang kedudukannya cukup vital dan urgent, yaitu perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Kita semuanya tahu bahwasanya Islam itu dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam, maka Islam ini tidak akan tegak dan Islam tidak akan tersebar. Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, di mana tugas beliau yang paling besarnya dan yang paling utamanya adalah mendakwahkan tauhid, maka beliau segera perintahkan perkara tauhid itu. Beliau segera melakukan amar ma'ruf dengan beliau memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, dan beliau bersegera untuk bernahi anil munkar, melarang dan mencegah dari perkara kemungkaran, dengan beliau melarang dan mencegah dari perkara yang paling besar dari larangan-larangan yang ada di dalam Islam, yaitu kesyirikan dengan beragam macam jenisnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah Nabi SAW mendapatkan syariat, mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang agama Islam, maka beliau segera mendakwahkannya dengan menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya juga bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang betapa penting dan vitalnya perkara amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam, di mana amar ma'ruf nahi mungkarlah ini di antaranya yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi SAW menjelaskan bahwasanya perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah menjadi jaminan keselamatan bagi umat Islam. Selama ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan mereka sekaligus. Dan sebaliknya, apabila dalam suatu kelompok, apabila di suatu komunitas masyarakat sudah tidak ada lagi yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yang beriman berjalan dengan keimanannya sendiri, tidak mendakwahkannya, tidak mengajak manusia kepadanya, orang yang beriman melihat kesyirikan dia sudah tidak peduli, yang penting dia beribadah kepada Allah, dia biarkan kesyirikan terjadi di mana-mana, maka komunitas masyarakat yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga perkara amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam adalah perkara yang amat sangat vital. Kedudukannya tidak bisa tidak harus ada sebahagian daripada umat ini yang terus tegak dan kokoh melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah komunitas masyarakat muslim secara khusus dan di tengah-tengah umat manusia yang mereka bukan muslimin secara umum. Nah, sekarang pertanyaannya ma'asyarul muslimin, bagaimana manhaj Nabi? Bagaimana metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang itu melakukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam beragamanya? Bagaimana agar dia mendapatkan maslahat, agar dia mendapatkan manfaat dari perkara amar ma'ruf nahi mungkarnya? Karena amar ma'ruf nahi mungkar bahagian daripada agama yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala seorang berusaha menjalankan agama, baik itu bersifat ibadah atau bersifat akidah, tanpa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengancam dirinya dengan al-halak. Dia telah mengancam dirinya dengan kebinasaan, wal'iyadzu billah. Karena dia akan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Dia akan terjatuh ke dalam penyimpangan kalau dia menjalankan perkara-perkara ibadah tanpa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berkomitmen berjalan di atas sunnah, bahkan mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, hendaknya memahami pentingnya perkara ini, yaitu bagaimana tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya, dia merubah dengan tangannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini adalah tingkatan tertinggi daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala seorang melihat kemungkaran dan dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekuasaan untuk merubah kemungkaran tadi dengan tangannya secara langsung tanpa akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka dia tertuntut untuk segera merubah kemungkaran tadi dengan apa yang dia miliki, yaitu dia langsung mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan tangan secara langsung, jadi langsung praktek ada kemungkaran langsung dihancurkan, ada kemungkaran langsung diubah dan seterusnya. Dijelaskan oleh para ulama ini dilakukan sesuai dengan kemampuan. Dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kekuasaan. Kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, makna falyughayyirhu biyadih. Makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, maksudnya adalah yuziluhu biyadihi wa bisulqatihi, hendaknya dia merubah kemungkaran tadi dengan tangannya dan kekuasaannya. Jadi bukan hanya tangannya saja yang dia punya kemudian dia langsung merubah semua kemungkaran yang dia lihat dengan tangannya secara langsung. Namun kata Syekhul Fauzan, merubah kemungkaran dengan tangan ini memerlukan as-sulthah, memerlukan kekuasaan. Kata beliau, wa hadza yantabiqu ala ashabis sulthah min wulatil umur wa rijalil hisbah alladzina lahum sulthatun yughayyirunal munkara bi aydihim. Sehingga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dipraktekkan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Dipraktekkan hal ini kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di tengah-tengah masyarakat atau yang mewakili orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan, contohnya di negeri kita, presiden sebagai pemimpin tertingginya, kemudian pemimpin-pemimpin daerah dengan tingkatan-tingkatannya, gubernur, bupati atau wali kota, camat, kemudian kepala desa, RT dan seterusnya. Ini adalah ashabu sulthah, orang-orang yang memegang kekuasaan di tengah-tengah masyarakat atau orang yang mewakili ashabu sulthah atau orang-orang yang mewakili orang-orang yang punya kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau seperti kalau di kita seperti mereka asy-syurthah, ya, seperti mereka para polisi atau TNI atau semisalnya yang memiliki peran dan andil di dalam merubah kemungkaran secara langsung, dalam merubah hal-hal yang tidak layak ada di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Mereka inilah ma'asyiral muslimin ashabus sulthah yang berhak untuk merubah kemungkaran dengan tangan-tangan mereka, karena selain mereka memiliki alat untuk merubah kemungkaran tadi yaitu tangan-tangan mereka, mereka juga memiliki sulthah, mereka juga memiliki kekuasaan yang dengannya diharapkan dengan adanya kekuasaan, tatkala seorang merubah kemungkaran dengan adanya kekuasaan yang dia punya, diharapkan kemungkaran tadi tatkala dirubah tidak berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar, tidak menimbulkan faudho, tidak menimbulkan huru-hara. Bisa kita bayangkan ma'asyiral muslimin, apabila semua ya, semua pribadi muslim, semua masing-masing muslim menjalankan prinsip ini, merubah kemungkaran dengan tangan tanpa memperhatikan penjelasan ulama tentangnya, bahwasanya merubah dengan tangan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Bisa kita bayangkan yang terjadi apa? Faudho. Yang terjadi adalah faudho, huru-hara, keributan. Ada jamaah masjid sini, contoh, melihat di sana sepertinya ada orang-orang yang berjudi. Langsung jamaah masjid sini langsung menuju ke tempat perjudian dan merubah, ya, mengusir orang-orang yang sedang berjudi di sana, yang mungkin ada yang mabuk, mungkin ada yang sedang main perempuan, waliyahzubillah, datang langsung dibubarkan, langsung diusir, semua orang-orang di sana suruh pulang. Bisa kita bayangkan, apakah kemungkaran di situ akan berubah atau justru akan menimbulkan kerusakan dan kemungkaran yang lebih besar lagi? Seandainya berubah pun biasanya yang seperti ini hanya berubah sekian waktu. dan berikutnya akan terulang kembali kemungkaran yang sama, karena yang merubah kemungkaran bukan orang-orang yang dianggap oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran ini memiliki kekuasaan untuk mengatur mereka. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, orang tatkala merubah kemungkaran dengan tangan, kata Syekhul Fauzan, dia harus punya sulthah, harus punya kekuasaan. Dan ini kita lakukan sesuai dengan lingkup yang kita kuasai masing-masing. Kita contoh sebagai seorang ayah di rumah, kita punya kekuasaan di rumah, maka silakan rubah kemungkaran yang terjadi di rumah dengan tangan kita, karena kita berhak di situ, karena kita berkuasa di situ, di rumah kita. Ada kemungkaran terjadi, mungkin ada suatu hal yang dilakukan anak kita dan itu kemungkaran, atau dilakukan oleh orang yang tinggal bersama kita dan itu kemungkaran. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang wali dari orang yang tinggal di rumah kita, mungkin keponakan atau semisalnya, berhak untuk merampas yang mungkin menjadi alat kemungkarannya. Berhak untuk kita menghancurkan mungkin suatu yang menimbulkan kemungkaran di dalam rumah tersebut. Kita berhak. Ya. Contohnya, mungkin ada gitar di rumah. Kita berhak sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, almuhim kita sebagai pemimpin di rumah itu. Kita berhak untuk menghancurkan mungkin gitar yang ada di situ. Kita hancurkan. Kenapa? Karena gitar adalah alatul lahwi. Alat yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Alat yang digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai al-ma'azif. Alat-alat musik yang dikategorikan sebagai perkara yang haram di dalam Islam. Tidak mengapa seorang ayah menghancurkan itu. Dia punya hak. Dia merubah kemungkaran yang terjadi di rumahnya dengan tangannya secara langsung. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, namun permasalahannya adalah apabila seorang di luar rumahnya, di mana dia tidak punya kekuasaan di desanya, dia tidak punya kekuasaan mungkin di sub RT-nya yang kecil, karena dia bukan ketua RT, karena dia bukan kepala desa, apalagi juga bukan kepala kecamatan, dia bukan kepala kabupaten atau pemimpin kota, maka hal-hal yang bersifat kemungkaran yang perlu dirubah dengan tangan harus dia serahkan kepada orang-orang yang memang punya berhak dan kekuasaan untuk merubah itu, yaitu pemimpin-pemimpin yang ada di atasnya. Kemungkaran ini mungkin terjadi di sub RT dan sepertinya bisa dirubah oleh ketua RT. Karena ketua RT berkuasa, punya kekuasaan, berhak dia di wilayah RT-nya. Maka laporkan kepada Pak RT, laporkan kepada ketua RT, laporkan bahwasanya di sana terjadi kemungkaran. Silakan Bapak yang memproses, entah Bapak sendiri atau yang mewakilinya. Yang terpenting saya sudah melakukan pelaporan. Sehingga saya mengharapkan adanya perubahan terhadap kemungkaran tadi secara langsung dengan tangan, dengan kekuasaan yang Bapak punya. Ini dilakukan. Dan kita tidak serta-merta langsung, oh, di sana ada toko alat musik. Contohnya ya, ada toko alat musik, wah, serbu, hancurkan, jebret, jebret, jebret, jebret. Faudho nanti jadinya, huru hara. Ya. Akan terjadi keributan, justru tidak akan ada maslahat yang didapatkan dari perubahan kemungkaran tadi, yang justru malah didapatkan adalah kemungkaran yang lebih besar. Dianya terancam undang-undang, dianya dipanggil polisi, karena tidak semua orang paham alat musik adalah haram. Gitu. Tidak semua orang paham alat musik adalah haram. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan terkait dengan masalah alat musik, kita singgung juga di sini karena datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menjelaskan, sayati aqwamun, akan datang nanti di masa depan orang-orang yang yastahillunal hira wal harira wal ma'azin, yang menghalalkan hir, menghalalkan zina, menghalalkan harir, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi tiga perkara ini di akhir zaman akan dianggap sebagai hal-hal yang lumrah. Dan itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Tanda dekatnya masa tersebut dengan hari kiamat. Manakala perzinaan sudah dianggap sebagai hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sudah tidak tabu. Nah ini hati-hati. Ini tanda bahwasanya masa tersebut sudah sangat dekat dengan hari kiamat. yang tadinya hir, zina dianggap suatu hal yang tabu, suatu hal yang sangat-sangat memalukan, suatu hal yang sangat-sangat jelek, ternyata sudah dianggap lumrah, biasa. Ada orang hamil di luar nikah, biasa. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadinya haram dianggap halal, yang tadinya tabu dianggap biasa. Wal harir, Nabi SAW menyebutkan harir di antara yang akan dihalalkan nanti di akhir zaman oleh orang-orang belakangan adalah harir, itu sutra, di mana sutra dilarang untuk dipakai oleh laki-laki, perempuan boleh. Sutra terlarang bagi laki-laki. Ini akan dihalalkan nanti di akhir zaman, akan dianggap biasa laki-laki memakai sutra. Dan apabila datang waktunya itu, datang masa itu, maka itu menandakan hari kiamat sudah sangat dekat. Yang ketiga, al-ma'azif, alat-alat musik. Kalau Nabi SAW mengatakan akan datang suatu kaum yang akan menghalalkan alat-alat musik, berarti sebelumnya hukumnya apa? Alat musik berarti sebelumnya hukumnya adalah haram. Nanti di akhir zaman akan dihalalkan oleh orang-orang belakangan, dan itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Baik. Kembali kepada tema. Ya, sehingga merubah kemungkaran dengan tangan ini harus diperhatikan. Dilakukan oleh ashabus sulthah, orang-orang yang punya kekuasaan. Baik. Yang cukup ditangani oleh ketua RT, dilaporkan kepada ketua RT, atau kalau yang memerlukan lebih dari itu, mungkin ini skupnya lebih besar, kemungkaran yang terjadi lebih ramai, ya, sehingga memerlukan campur tangan polisi di sana, maka silakan laporkan apa adanya. Kita telah menunaikan hak yang wajib untuk kita tunaikan, karena kita adalah orang-orang yang tidak bisa merubah langsung dengan tangan. Kita hanya mampu melaporkan kemungkaran tadi kepada orang yang bisa merubah dengan tangannya sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Dan sekali lagi, merubah kemungkaran dengan tangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki kekuasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga terkait dengan perkara ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah adalah terkait tentang bagaimana apabila kemungkaran yang terjadi adalah kemungkaran yang dilakukan oleh ashabus sulthah. Kalau tadi kan kemungkaran harus dirubah oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Nah sekarang bagaimana kalau kemungkarannya dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan itu sendiri? Ngadunya kemana? Ikhwani fillah rahimakumullah. Contohnya sebagai seorang anak, kita dipimpin oleh seorang ayah yang punya kekuasaan di rumah. Ayah melakukan suatu kemungkaran, seperti apa? Yang seperti ini bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita merubahnya? Ya. Atau kita sebagai warga kota melihat pemkotnya, contoh ya, pemkotnya melakukan kemungkaran, pemerintah kota melakukan kemungkaran. Nah seperti ini bagaimana peran kita sebagai seorang muslim di dalam melakukan perubahan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kemungkaran yang terjadi pada penguasa babnya adalah nasihat. Babnya adalah nasihat. Yang bisa kita lakukan terhadap kemungkaran yang dilakukan penguasa adalah nasihat. Sehingga seorang masyarakat, ya, seorang rakyat, komunitas masyarakat, manakala melihat kemungkaran terjadi pada orang yang berkuasa, kepada dirinya dan masyarakatnya, maka dia dituntunkan untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan masukan kepada orang yang berkuasa itu. Kita sebagai seorang anak, contoh, kita ambil contoh yang kecil. Sebagai seorang anak, tatkala melihat seorang ayah melakukan kemungkaran, maka bab yang kita lakukan adalah nasihat. Sampaikan masukan, sampaikan nasihat kepada ayah kita, kepada bapak kita yang melakukan kemungkaran tadi dengan metode sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula manakala kita melihat sebagai seorang rakyat, melihat ada kemungkaran terjadi di tengah-tengah penguasa kita, di tengah-tengah orang-orang yang memerintah kita dengan kekuasaan yang dia miliki, maka yang seperti ini juga babnya nasihat, dan kita lakukan nasihat itu secara sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan. Demikianlah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man arada an yansaha lini sultan fala yubdiha ala niyatan." Siapa di antara kalian yang menginginkan untuk menasehati orang yang punya kekuasaan, zi sultan, orang yang punya kekuasaan, fala yubdiha ala niyatan, maka jangan dia menampakkan nasihat dan kalimatnya tersebut secara terang-terangan. Fal ya'khudh biyadi, ambil tangannya, ajak dia bersendiri. Apabila dia bisa kita ajak bersendiri berdua, maka kita ajak berdua, kita sampaikan nasihat kita, kita sampaikan masukan kita. Fa in qabila fadzaka, kalau dia menerima maka itu yang diharap. Wa illa faqad addama alai, tapi kalau tidak diterima nasihatnya maka dia telah menunaikan apa yang wajib untuk dia tunaikan berupa menasihati penguasa yang menguasai dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, manakala melihat ada kemungkaran terjadi di tengah-tengah orang yang berkuasa kepada kita. Demikian juga bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jubair, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ma'ruf, beliau adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat muda yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk difaqihkan dalam urusan agamanya. Sa'id bin Jubair, murid dari seorang Abdullah bin Abbas, pernah bertanya, "Qultu li Ibnu Abbasin," saya berkata kepada Ibnu Abbas, "Amuru sultana bil ma'ruf wa anhahu 'anil munkar." Apakah aku boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada sultan, kepada penguasa, kepada raja, atau yang skupnya di bawahnya, gubernurnya, terus misalnya. Apakah saya boleh untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, di mana tingkatannya tadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah menggunakan tangan, itu yang tertingginya. Sa'id bin Jubair bertanya seperti ini. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "In khifta an yaqtulaka fala." Kalau engkau khawatir untuk penguasamu itu membunuhmu karena kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada dia secara langsung. Dan membunuh di sini bukan pembatasan, namun di sini adalah permisalan untuk gangguan yang akan dia dapatkan manakala dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa. Ibnu Abbas mengatakan, apabila kamu khawatir kamu akan dibunuh oleh penguasamu karena kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka jangan amar ma'ruf nahi munkar, karena penguasa babnya adalah nasihat. Qala thumma uttu, kemudian Sa'id bin Jubair melontarkan pertanyaan yang sama dan jawaban Ibnu Abbas tidak berubah. Kemudian Sa'id bin Jubair mengulangi pertanyaannya untuk ketiga kalinya dan jawaban daripada Abdullah bin Abbas juga tidak berubah, yaitu apabila tatkala melakukan amar ma'ruf nahi munkar engkau khawatir akan mendapatkan gangguan, maka jangan. Di antara gangguannya adalah kamu akan dibunuh, maka jangan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Abdullah bin Abbas menambahkan, in kuntala budda fa'ilan, ini yang kita garis bawahi, apabila kamu memang harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasamu, kepada orang yang menjadi pemimpinmu, fa fima bainaka wa bainahu, maka lakukan antara dirimu dengan dia pribadi. Lakukan antara dirimu dengan penguasa itu pribadi, silakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga menjadi manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya prinsip kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa adalah bab nasihat. Kita hanya menyampaikan kepada mereka. Terlebih apabila tatkala dilakukan pencegahan terhadap kemungkaran yang dilakukan penguasa tadi, justru akan menimbulkan gangguan kepada orang yang melakukannya. Dia dibunuh, atau dia dipenjara, atau dia diasingkan. Maka yang seperti ini lebih-lebih lagi tidak diperkenankan, karena akan membawa madharat kepada dirinya. Namun kalau seandainya sudah tidak bisa lagi, barakallahu fikum, tidak bisa. Jadi harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, maka Ibnu Abbas mengatakan, maka lakukan antara dirimu dengan dia pribadi. Silakan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga ahlus sunnah wal jamaah tidak mengenal yang namanya aksi-aksi protes di tengah-tengah keramaian menyebutkan kesalahan-kesalahan penguasa di khalayak ramai. Justru yang seperti ini adalah ciri khasnya khawarij dari masa ke masa. Dimulai dari khawarij yang berhasil membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Sebelum mereka melakukan aksi pembunuhan, maka mereka melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang mereka anggap mungkar yang dilakukan oleh Uthman bin Affan secara terang-terangan, atau dengan bahasa kita sekarang sami wala haraj, sebut dan tidak masalah insyaallah, demonstrasi. Khawarij dikala itu melakukan aksi demonstrasi, kan bentuknya seperti itu. Khawarij dari Mesir datang ramai-ramai dengan mengantongi berpuluh-puluh kesalahan penguasa yang mereka lihat, yang mereka dapati. Meskipun tadi saya katakan itu kemungkaran yang mereka anggap mungkar. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, setelah mereka dari Mesir datang ke Madinah, tidak menyampaikan aspirasi mereka, tidak menyampaikan nasihat mereka berupa kesalahan-kesalahan yang mereka anggap salah pada Utsman bin Affan secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak ambil manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Mereka kepung rumahnya Utsman. Dibeberkan itu kesalahan-kesalahannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai karena mereka tidak sabar, Utsman masih tetap berada di dalam rumahnya, rumahnya Utsman didobrak dan dibunuh mereka. Dibunuh beliau Utsman bin Affan oleh mereka. Nauzubillah. Ini barakallahu fikum sunnahnya khawarij ini. Yang seperti ini sunnahnya khawarij. Ahlu sunnah wal jamaah punya prinsip sesuai dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari kemungkaran adalah suatu yang masyru', suatu yang disyariatkan. Tapi lakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menasihati rakyat dengan menasihati penguasa itu berbeda. Sebagaimana kita menasihati teman, menasihati anak, menasihati bapak, menasihati ibu, itu tidak sama. Ada caranya sendiri-sendiri. Ayah, ibu, tatkala Allah berikan hidayah, masih berada dalam kubangan kekufuran atau dalam kubangan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghardik mereka. Bahkan seandainya anak itu sudah mendapatkan hidayah, orang tuanya belum, anaknya tidak dinafikan darinya kewajiban birrul walidain. Tidak dinafikan darinya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun kafir. Dia masih harus terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga ma'asyiral muslimin, Islam itu dalam banyak hal menjelaskan secara sempurna, gamblang, jelas bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Tidak bisa dipukul rata. Masalah sholat contoh. Gak bisa yang namanya sholat itu harus berdiri, gak berdiri gak sah. Nah, bagaimana kalau orang tidak bisa berdiri? Kan babnya beda, ada keringanan. Bagaimana kalau orang itu tidak bisa duduk? Maka babnya beda, dia akan mendapatkan keringanan. Begitu pula dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pula dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar kepada anak kita secara langsung. Pada orang-orang yang ada di rumah kita, itu suatu kewajiban. Ingkari dengan tangan, rubah. Karena kita orang yang berkuasa di sini. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan di tengah-tengah komunitas masyarakat, maka yang merubah ini adalah orang yang punya kekuasaan. Kita cukup melakukan tingkatan kedua dari amar ma'ruf nahi munkar yang disebut dalam hadis, yaitu mengingkari dengan lisan, yaitu dengan menyampaikan nasihat, menyampaikan peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang nanti akan kita bahas insyaallah taala, tatkala kita melihat kemungkaran dan kita tidak punya kekuasaan, menyampaikan nasihat kepada mereka pun yang itu seharusnya kita lakukan, tidak bisa kita lakukan kecuali apabila kita kira dengan dugaan yang kuat bahwasanya peringatan dan nasihat kita itu akan bermanfaat. Apa dalilnya? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Jadi dalam Islam itu semuanya diatur. Kepada orang-orang yang sedang berjudi contohnya, ya, sedang berjudi dengan beragam macam judinya, tiba-tiba kita datang langsung mendakwahi, wahai manusia, tinggalkan perjudian, ya malah diketawain. Justru ayat-ayat Allah ditertawakan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tidak diindahkan. Fadzakir inna fa'adid. Berikan peringatan apabila zikra, peringatan itu bermanfaat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula ahlu sunnah wal jamaah tidak mengenal yang namanya revolusi atau pemberontakan, revolusi yang tidak sah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengenal pemberontakan kepada para penguasa manakala penguasa tersebut melakukan kemungkaran-kemungkaran, manakala penguasa tersebut melakukan kebatilan-kebatilan. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengenal yang namanya pemberontakan. Dan pemberontakan adalah simahnya khawarij, ciri khasnya khawarij. Sebagaimana dalam kisah Uthman yang terbunuh, sering kita ulang-ulang. Ikhwani fillah rahimakumullah, kata Syekh atau al-imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan tentang masalah tidak menjadi bahagian daripada manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran penguasa adalah dengan memberontak kepada mereka. Beliau menjelaskan, wa amal khuruju alaihim bisayf fa yukhsha minhul fitan allati tuaddi ila safki dima'il muslimin. Adapun memberontak kepada penguasa dengan pedang, mengangkat senjata kepada mereka, maka dikhawatirkan berbagai macam fitnah terjadi dari pemberontakan tersebut yang akan membawa kepada tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Ini yang beliau jelaskan. Jadi pemberontakan, mengangkat senjata kepada penguasa, ini tidak akan mendatangkan maslahat kecuali memang ditimbang dengan timbangan yang sangat-sangat ketat oleh ahlinya. Memberontak kepada penguasa adalah suatu hal yang dikhawatirkan di sana terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin, apalagi penguasa yang akan digulingkan masih muslim. Dari dua belah pihak yang sama-sama muslimin akan tertumpahkan darah-darah mereka dan akan membangun citra yang jelek bagi Islam di hadapan musuh-musuhnya. Betul yang dikatakan oleh beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Meskipun penguasa yang akan diberontak itu adalah penguasa kafir, juga tidak diperkenankan kita untuk memberontak kepada mereka. Apabila mafsadat akan lebih besar. Apabila mafsadat yang terjadi, mafsadat yang ditimbulkan, akan lebih besar daripada maslahatnya. Ulama memang menyebutkan, memberontak kepada penguasa kafir boleh. Akan tapi menimbang maslahat dan mafsadat. Dan yang menimbang maslahat dan mafsadat bukan orang awam. Yang menimbang maslahat dan mafsadat, tatkala melakukan pemberontakan kepada penguasa yang kafir, adalah ahlinya. Ahlul halli wal aqdi. Nah, dan dipertimbangkan maslahat mafsadatnya dengan sangat-sangat ketat. Bagaimana personil yang akan memberontak, apakah sudah setara, ya, 1:2 atau belum. Karena yang namanya jihad itu perbandingannya kaum muslimin boleh berangkat adalah 2:1. Kaum muslimin 1, kufarnya 2, boleh berangkat, ya. Tapi kalau yang pro pemerintah kafir contohnya 80%, yang pro dengan separatis 20%, ya namanya bunuh diri. Namanya bunuh diri. Kalau seumpamanya yang pro dengan pemerintah kafirnya 20%, yang ingin penguasanya berubah 80%, karena dia kafir harus dirubah. Ya, seperti ini juga tidak bisa langsung dilakukan. Bagaimana kalau nanti penguasa kafir ini mengundang, ya, sekutu-sekutunya dari negara-negara yang sepaham dengan dia. Nah, pokoknya babnya adalah bab yang sangat-sangat berbahaya yang seperti ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah yang dipraktekkan oleh mereka, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, para imam-imam salaf, al-imam Malik, al-imam Ahmad, al-imam Abu Hanifah, al-imam Syafi'i, yang dipraktekkan oleh imam-imam hadis, al-imam Bukhari, al-imam Muslim, al-imam Abu Daud, al-imam Nasa'i, al-imam Ibnu Majah, dan yang lainnya, mereka sebagai pemuka-pemuka ahlu sunnah tidak mengenal itu yang namanya prinsip menggulingkan penguasa, memberontak kepada penguasa yang sah, dan itu bukan bahagian daripada perkara amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ingkari kemungkaran yang ada pada penguasamu dengan lisanmu, dengan engkau menyampaikan nasihat kepadanya secara sembunyi-sembunyi, dan engkau telah melakukan apa yang wajib untuk engkau lakukan sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini mungkin beberapa masalah yang bisa kita bahas dari hadis ini. Masih ada beberapa pembahasan lain terkait dengan mengingkari dengan tangan. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, wa naktafi bi hadzal qadar. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.